ngobrol di antara pastikan. Kalau di sini wa'alaikumsalam rahimani wa rahimakumullah, kita kembali akan melanjutkan perkara yang belum selesai, yaitu bab maja'a bi munkiril fajar, bab apa-apa yang datang tentang para pengingkar takdir. Bab apa-apa yang datang tentang para pengingkar takdir. Kita masuk pada dalil yang berikutnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Ad-Damimi rahimahullahu taala. Wa an Ubadah bin Shamit, dan dari Ubadah bin Shamit, dan dari Ubadah bin Shamit. Annahu qala li ibni, bahwasanya beliau berkata kepada putranya, bahwasanya beliau berkata kepada putranya, anak laki-lakinya, ya bunai, wahai anakku sayang. Putranya ini namanya Al-Walid bin Ubadah. Putranya ini bernama Al-Walid bin Ubadah. Dia berkata kepada putranya, wahai anakku sayang, innaka lan tajida ta'mal iman, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya iman, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya iman, hatta ta'lama, sampai engkau mengetahui, yakni meyakini, sampai engkau mengetahui, meyakini, annama asabaka lam yakun liyukhthi'aka, bahwasanya apa saja yang Allah takdirkan menimpamu, sampai engkau mengetahui atau meyakini bahwasanya apa saja yang Allah telah takdirkan menimpamu, lam yakun liyukhthi'aka, tidak akan meleset dari. Sehingga makna ma asabaka bukan semata-mata apa saja yang menimpa, bukan. Yani apa saja yang Allah takdirkan menimpa engkau. Sebagaimana di antara makna yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala. Makna ma asabaka adalah apa yang Allah telah takdirkan menimpa engkau, lam yakun liyukhthi'aka, tidak akan meleset dari engkau. Wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibak, dan engkau mengetahui bahwasanya apa saja, engkau mengetahui bahwasanya apa saja yang Allah takdirkan tidak menimpamu, maka tidak akan menimpa engkau. Apa saja yang Allah, ataupun lebih tepatnya, dan apa saja yang Allah tidak takdirkan kepadamu, maka tidak akan menimpa engkau. Baik perkara yang khair maupun perkara yang syar. Apa saja yang Allah tidak menakdirkan atasmu, baik perkara yang baik maupun yang jelek, maka tidak akan menimpa engkau. Maknanya beriman kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ada kata Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqa Allah al-qalam. Sesungguhnya makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah fena. Sesungguhnya makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah fena. Faqala lahu uktub, maka Allah berkata kepadanya, yakni kepada pena, uktub, tulislah. Faqala rabbi, maka pena berkata, wahai Rabbku, wa madza aktub, apa yang aku tulis, wa madza aktub, apa yang aku tulis. Qala, maka pena atau Allah Subhanahu wa taala berkata, "Uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah." Tulislah takdir-takdir segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Tulislah takdir-takdir segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Ya bunai, kemudian Ubadah bin Samit berkata lagi kepada anaknya, wahai anakku sayang, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa yang mati tidak di atas ini, tidak di atas keyakinan ini bahwasanya takdir telah ditentukan oleh Allah tabaraka wa taala, falaysa minni, maka dia bukan dari golongan aku. Maka dia bukan dari golongan aku. Wa bi riwayat li Ahmad, masih matanya, dan di dalam riwayat, dalam sebuah riwayat milik Imam Ahmad, dan di dalam sebuah riwayat milik Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-khalaq. Sesungguhnya makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub, maka Allah berkata kepadanya, yaitu kepada pena, uktub, tulislah. Fajara fi tilka sa'ah bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Maka berjalanlah dia pada waktu tersebut, berjalanlah pena tersebut menulis pada waktu tersebut dengan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, dengan apa yang akan terjadi pada hari kiamat, ditulis pada waktu pertama Allah ciptakan pena. Wa fi riwayatin li Ibnu Wahab, dan di dalam sebuah riwayat Ibnu Wahab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman lam yu'min bil qadar khairihi wa syarrih," maka barang siapa yang tidak beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek, maka barang siapa yang tidak beriman kepada takdir yang baik dan yang jeleknya, "Ahraqahullahu bin nar," maka Allah akan membakar dia dengan api. Maka Allah akan membakar dia dengan api. Sampai di situ ikhwanul fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari asar dan juga hadis yang diceritakan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kita mendapatkan faedah itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya yang iman itu memiliki rasa. Nah, dari kata-kata lan tajida ta'mal iman, engkau tidak akan merasakan manisnya iman. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu memiliki rasa. Rasa lezat, rasa manis, ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Asy-Syaikhain rahimahullahu taala tentang lan tajida ta'mal iman, engkau tidak akan merasakan lezatnya, manisnya iman. Hadza yuhidu anna lil imani ta'man kama ja'at bihi sunnah. Ini mengandung faedah bahwasanya iman itu memiliki kelezatan, memiliki kemanisan, kenikmatan, sebagaimana datang sunnah dengannya. Wa ta'mul iman, dan manisnya, lezatnya keimanan tentunya laisa ka ta'mil asya'il mahsusah. Tidak sama seperti lezatnya, manisnya perkara-perkara yang bisa diraba. Tidak sama dengan lezatnya makanan ini, makanan itu, lezatnya minuman ini dan minuman itu lain. Nah, lezatnya cuma dia merasakan kelezatan ketika dia beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Lezat ketika dia berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lezat dia merasakan kenikmatan ketika dia menjalankan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lezat dia ketika dia menjalankan ibadah yang tidak sama dengan kelezatan yang dirasakan oleh panca indera dengan makanan dan juga minuman. Pendekatannya ya panabiyyun rahimani wa rahimakumullah. Orang merasakan kelezatan, kenikmatan itu, kesenangan, kelezatan itu tidak mesti dengan perkara-perkara yang bisa dicicip. Jadi paham ya? Perkara orang lezat, ini pendekatannya saja ya. Nah, dengan makanan, nah, itu sudah ma'ruf, lezat makanan A, bintangnya, tongsengnya, kemudian apa yang lainnya, kalau buah durennya. Tetapi terkadang orang merasakan kelezatan dengan sesuatu yang tidak bisa diraba dengan panca indera, dalam arti apa? Bukan makanan. Lezat dengan sesuatu. Ada yang merasa lezat dengan bermain. Bisa dipaham ya? Ya, makanan biasa saja, tapi kalau dia urusan bermain, masya Allah, senangnya bukan main. Lezat, merasa nikmat dengan bermain ini, makanan nomor sekian. Lezat yang ada di dalam hatinya. Nah, itu tergantung biasanya apa ketenangan orang tersebut, dia akan merasakan kelezatan. Ada orang merasa lezat kalau dia memiliki uang yang banyak, tidak dengan makanan, tetapi dengan apa? Membeli barang-barang yang dia sukai. Merasa lezat dengan demikian. Dan seterusnya, itu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, tapi yang dimaksud kelezatan keimanan ini, manisnya iman adalah seorang merasakan lezat ketika dia beribadah kepada Allah, merasakan manis nikmat ketika dia beribadah, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Nah, maka kata beliau, fa ta'mul asya'il mahsusah, adapun kelezatan, kenikmatan, perkara-perkara yang bisa diraba oleh panca indera, idza ata ba'daha ta'amun akhar azalaha. Bedanya kenikmatan, kelezatan iman dengan kelezatan yang bisa dirasakan oleh panca indera kita yang ada ini adalah terus makanan. Kelezatan sebuah makanan, kata Syaikhul rahimahullah, itu akan hilang ketika apa? Ditimpa makanan yang lain. Lezat memakan sebuah makanan A, lezat sekali. Ditimpa dengan makanan yang lain, maka yang baru itu yang menjadi lezat, yang tadi sudah hilang lezat, lezatnya hilang sebentar ya, kalau dirahimani wa rahimakumullah. Dia menunjukkan merasa lezat, merasa nikmat dengan sebuah makanan, kemudian diganti dengan makanan yang lain. Makanan yang lain itu menggantikan kelezatan makanan yang tadi. Gak lama lezatnya. Rahimahni wa rahimahumullah. Jangankan diganti makanan, makanan yang sama. Lezat makannya yang bakso ini. Nambah semangkok lagi. Mangkok yang berikutnya sudah berkurang lezatnya. Oh iya. Kalau tambah lezat, lezat yang pertama kalah, berarti saja hilang. Yang lebih parah lagi, penafsir rahimani wa rahimahumullah, kok jadi berkurang. Enak adukan yang pertama, enak apa? Racikan yang pertama. Ini penafsir rahimani wa rahimahumullah, kelezatan perkara-perkara dunia dari si makanan yang bisa dirasakan. Tapi kata Rasulullah rahimahullah, lakin ta'mul iman yabqa muddatan tawilah. Akan tetapi kelezatan iman ini itu tetap pada masa yang lama. Kelezatan keimanan itu akan tetap pada masa yang lama. Hatta innal insana ahyanan yaf'alu ibadatan fi safa'in wa huduri qalbin wa khushu'in lillahi azza wa jalla, fatajiduhu yataf'amu bitilkal ibadah muddatan tawilah. Sampai seseorang manusia, kata beliau, terkadang dia melakukan sebuah ibadah. Dia melakukan sebuah ibadah. Naam, dengan murni, tulus untuk Allah Taala, dengan menghadirkan hatinya dan kekhusyuan kepada Allah Azza wa Jal, maka engkau mendapatinya merasa lezat dengan ibadah tersebut, merasa nikmat dengan ibadah tersebut, merasa manis dengan ibadah tersebut pada masa yang lama, waktu yang lama. Ya Rabbil Rahimani wa Rahimakumullah. Cuma kata beliau, fal imanu lahu halawatun wa lahu ta'mun. Iman itu memiliki kemanisan, memiliki nah, kelezatan. La yudrikuhu illa man asmarallahu alaihi ni'matahu bihadihil halawati wa hadha ta'mi. Cuma kelezatan dan kemanisan iman ini tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang Allah limpahkan kepadanya kenikmatan, kepadanya nikmatnya dengan kelezatan dan juga kemanisan ini. Maka kita berdoa dan berharap kepada Allah Tabaraka wa Taala, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Taala orang-orang yang merasakan manisnya dan lezatnya keimanan, sehingga ketika kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala, kita merasa nyaman, merasa senang, merasa manis, merasakan kenikmatan yang jauh kenikmatan tersebut melebihi kenikmatan yang pernah diterahimani wa rahimakumullah dari makanan dan juga minuman. Maka harus dipahami yang pernah diterahimani wa rahimakumullah hal-hal ini. Yang ketika seseorang beribadah kepada Allah, ketika dia tulus, ikhlas, mengharapkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Taala, dia akan merasakan manis dan lezat ketika dia beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Seseorang yang dia diberi, ini soal insyaallah faedah yang luar biasa yang diberikan sebagian ikhwan di dalam grup mereka. Nah, tentang ucapan sebagian salaf, innamitul rahimani wa rahimakumullah, tentang kelezatan seseorang yang membantu orang lain ataupun memberikan kepada orang lain hartanya. Nah, kesenangan yang didapatkan oleh orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, yang maknanya lebih kurang itu lebih rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di situ bahwasanya kenikmatan seseorang yang memberi itu jauh melebihi kenikmatan orang yang diberi. Orang yang diberi sesuatu sedih atau gembira? Gembira tentunya, apalagi yang diberikan perkara yang besar, perkara yang sangat berharga bagi dia, tentunya dia akan berseri-seri wajahnya, berbahagia, senang hatinya. Tetapi kata salaf, innamitul rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah kesenangan yang didapatkan oleh orang yang diberi itu tidak seberapa bandingnya dibanding kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, kelezatan yang dirasakan oleh orang yang memberi. Itu kalau dia memberinya ikhlas tentunya untuk Allah Tabaraka wa Taala. yang seharusnya lebih senang, lebih gembira daripada orang yang dikasih. Nilda, ketika seorang tidak bisa meresapi, merenungi hal ini, ya kan abidin rahimani wa rahimahumullah, selalu dia yang dia harapkan, dia diberi terus. Nah, jarang, enggak mau dia memberi. Keinginannya selalu bagaimana dia mendapatkan ini, dikasih orang, diberi orang, dia senang, dia gembira, ternyata dia belum merasakan kesenangan, kegembiraan, kelezatan ketika memberikan sesuatu, sedekah, hadiah kepada yang lainnya. Maka kita berupaya dan tentunya berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang lagi kita diberikan kemanisan ataupun merasakan manis dan lezatnya keimanan ketika dia beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di antara yang disebutkan di sini, falahijin wa alfawadillah rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang menyebabkan seseorang merasakan manisnya iman, lezatnya keimanan, adalah ketika seseorang mengetahui, meyakini bahwasanya apa yang Allah telah takdirkan menimpanya tidak akan luput darinya. Dan apa yang Allah tidak takdirkan, maka dia meyakini bahwasanya hal tersebut tidak akan menimpa dia. Sehingga sering kita sampaikan contoh-contohnya, ya kan, amin rahimahillah rahimani wa rahimakumullah, terkhusus ketika perkara yang dia menimpa dia itu perkara-perkara yang syar, perkara-perkara yang syar, perkara-perkara yang jelek dalam artian tidak sesuai dengan selera. Ini nah akan banyak membuktikan apakah dia benar-benar telah merasakan manisnya iman atau tidak. Dia telah merasakan manisnya, lezatnya keimanan atau tidak ketika apa? Terjadi apa-apa yang tidak sesuai dengan selera dia. Sangat berpengaruh itu nabiyyun rahimani wa rahimakumullah. Syaikhul rahimahullah mencontohkan. Misal dalika sebagai contoh, rajul. Ada seorang lelaki kharaja bi auladihi lidh. Ada seseorang lelaki yang dia keluar bersama anak-anaknya untuk bertamasya atau rekreasi. Entah ke gunung, entah ke laut, atau ke kebun, atau kemana saja. Nah, ada seorang lelaki yang dia keluar bersama anak-anaknya untuk berekreasi. Fadabba ba'dul awlad ila birkatin amifah. Ternyata, ya kan, abidin rahimani wa rahimakumullah, anak-anaknya yang diajak berekreasi tersebut tiba-tiba sebagian anaknya ada yang pergi sampai tercebur ke kolam yang sangat dalam, ke sumur yang sangat dalam. Pada foto kemudian dia jatuh fawariko dan tenggelam tanah, kemudian mati. Kita gambar ya, orang lagi senang-senang, masya Allah, berbahagia berekreasi dengan anak-anaknya, istrinya, ternyata tiba-tiba sebagian anaknya ada yang luput dari pengawasannya, kemudian dia tenggelam masuk sebuah sumur yang dalam, kemudian meninggal dunia. Falayakul, maka orang yang merasakan lezatnya iman, manisnya iman, maka jangan dia mengatakan lau annani ma kharajtu lamma matal walad. Jangan dia mengatakan seandainya tadi aku tidak keluar, misalnya tidak bakal terjadi kematian anak ini. Nah, seandainya tadi kata dia aku tidak keluar untuk rekreasi, misalnya tidak bakal terjadi kematian anak ini. Ini berarti ya kan, amin rahimani wa rahimakumullah, belum merasakan manisnya iman. Dan ini bukan perkara yang ringan ya kan, amin rahimani wa rahimakumullah, terkhusus kalau benar-benar terjadi. Kalau benar-benar terjadi perkara yang terkhusus, perkara yang syar, takdir Allah yang sifatnya syar, tidak sesuai dengan selera, sulit seorang langsung mengatakan qadar Allah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Biarnya sulit. Dia akan marah-marah dulu kepada ibunya, dia akan marah-marah dulu kepada saudaranya, kenapa dibiarkan? Nah, kenapa tidak diawasi dan seterusnya? Sudah lama, sudah apa, beberapa waktu yang sudah order Allah wabarakatuh. Maka itu tentunya apa? Tidak sempurna. Kalau fitr rahimani wa rahimakumullah, innamat khabru indas sudmatil ula. Rasulullah SAW menyatakan hanya saja kesabaran itu ketika pukulan pertama musibah itu datang. Kesabaran yang sebenarnya itu adalah indah as-sudmatil ula. Ketika pukulan pertama musibah datang, dia langsung bersabar. Bukan ketika telah berlalu beberapa waktu, kemudian dia mengatakan sabar. Ini sudah qadar Allah wa syafa. Bukan demikian, ya Allah fitr rahimani wa rahimakumullah. Sudah berlalu hadis tentang masalah ini. Balla budda an tajriyal umur ala ma jarat alaihi wa la yumkinu an tatahayyar. Kata beliau rahimahullah, bahkan seandainya tadi dia mengatakan seandainya aku tidak keluar, niscaya anak tersebut tidak akan mati. Padahal kata beliau rahimahullah, mesti perkara-perkara itu berjalan sesuai dengan apa yang telah berjalan atasnya. Wa la yumkinu an tatahayyar, tidak akan mungkin berubah. Tidak akan mungkin berubah. Engkau menyesal sekalipun kenapa keluar, kenapa tidak diawasi dan seterusnya, perkaranya tidak berubah. Itu adalah rahimani wa rahimakumullah. Mana aqabaka lam yakun yukhthi'aka, maka apa saja yang Allah takdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu. Fa hina idzin yatma'innu al-insan wa yarda wa ya'rifu annahu la maqar. Maka ketika itulah kata beliau rahimahullah, manusia itu akan merasa tenang dan merasa ridha, dan dia tahu bahwasanya tidak ada cara, tidak ada tempat untuk lari. Wa anna kulla takdirat wa taqayyulat allati taqa'u fi dhihnihi kulluha minas syaitan. Perhatikan kata beliau rahimahullah, dan bahwasanya segala takdir-takdir dan juga khayalan-khayalan, yang takdir-takdir yang ada di benaknya, soalnya tadi enggak keluar, enggak mati, kenapa saya keluar? Khayalan-khayalan yang ada di benaknya, padahal apa? Kejadiannya telah terjadi. Takdir-takdir yang dia khayalkan tidak terjadi. Nah, takhayulat yang ada di dalam benaknya, fi dhihnihi, semuanya itu kata Syaikhul Rahimahullah, minas syaitan, dari syaitan. Fala takul, maka jangan engkau mengatakan lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya saya melakukan ini dan itu, pasti akan begini dan begitu. Fa inna lau taftahu 'amala syaitan, maka sesungguhnya lau itu, kalimat seandainya itu membuka amalan syaitan. Sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, seorang mengatakan demikian seandainya ini akan membuka amalan-amalan dari syaitan. Apa amalan-amalan syaitannya? Ketika dia mengucapkan demikian, menunjukkan dia tidak terima dengan takdir Allah Tabaraka wa Taala, amalan syaitan. Nah, kemudian ketika dia mengucapkan yang demikian, dia akan kecewa, sedih. Nah, menyesal. Menyesal, kenapa keluar, kenapa saya melakukan itu, seandainya tidak dilakukan tidak akan terjadi demikian. Menyesal, dan seorang menyesal dalam perkara seperti ini itu diinginkan oleh syaitan. Seorang sedih dalam perkara-perkara seperti ini diinginkan oleh syaitan. Yang ketiga, dia tidak terima dengan takdir Allah Tabaraka wa Taala, marah. Marah-marah kepada istrinya, marah-marah kepada anak-anaknya yang lain dalam keadaan itu tidak bermanfaat. Ya Allah, fitr rahimani wa rahimakumullah. Dan sekian dari amal syaitan yang terjadi kepada seorang hamba ketika dia menimpanya takdir yang demikian, dia mengatakan lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-22, 6 sampai 23, Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah pun di muka bumi ini. Tidak ada satu musibah pun kata Allah di muka bumi ini, dan tidak pula musibah yang menimpa diri kalian kecuali sudah ada di dalam kitab, di dalam catatan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala sebelum kami menciptakannya. Sebelum kami menciptakan hal tersebut. Inna dzalika 'ala Allah yazir, dan itu mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini mana fi rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika engkau mengetahui ilmu ini dan engkau meyakini dengan hatimu, insyaallah engkau akan merasakan manisnya iman dan akan engkau merasa tenang dan akan kokoh hatimu. Mana fi rahimani wa rahimakumullah. Tapi sekali lagi, mana fi rahimani wa rahimakumullah ini teori. Sering kita sampaikan ini teori. Tetapi prakteknya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam kenyataannya sering seseorang lupa mengucapkan hal ini. Ketika dia mendapatkan musibah-musibah, takdir-takdir yang jelek, dia langsung menyesal. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya melakukan ini? Nah, jangan demikian. Kalau kita main bola kan, kalau dulu apa? Aduh, penalti gak masuk. Nyesalnya lama. Apa saya kuat-kuat? Coba pelan saja. Bengkokkan saja ke kiri ke kanan. Ini kurang gimana kepada takdir. Apalagi apa? Dalam urusan gagal usahanya, dalam bisnisnya, dan yang lainnya, itu sangat dibutuhkan terus peringatan terhadap iman kepada takdir ini. Supaya apa? Ketika benar-benar terjadi perkara yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tidak langsung menyesal, tidak langsung marah-marah, tidak langsung kecewa, tidak langsung sedih, tetapi langsung mengucapkan rabbana Allah wa masyaallah. Semoga tentunya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamalkan segala ilmu yang telah kita dapatkan. Amin ya mujibat dzalik. Khairatin wa akhawati billah rahimani wa rahimakum. Kemudian dari asar ini ataupun hadis ini pula terdapat faedah bagi kita semuanya. Faedah yang lainnya adalah mulaqatul abna bil mau'izah. Berlemah lembut di dalam memberikan nasihat kepada anak-anak. Berupaya untuk apa? Berlemah lembut dalam memberikan nasihat kepada anak. Hal ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dari ucapan Ubadah bin Shamit kepada anaknya ketika dia mengatakan apa? Ya bunai, wahai anakku sayang. Wahai anakku sayang. Ya bunai itu panggilan sayang kepada anak. Kemudian berikutnya yang kalau kita rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini juga terdapat faedah masyru'iyatu nushil aba lil abna wa ta'limihim. Disyariatkan untuk para ayah memberikan nasihat kepada anak-anaknya dan mengajari mereka. Disyariatkan bagi para ayah untuk memberikan nasihat dan pengajaran ilmu kepada anak-anaknya. Dengan perkara-perkara agama, ilmu, nah, yang sesuai tentunya dengan kadar akalnya anak-anak tersebut. Dan ini menunjukkan pula pentingnya perkara keimanan untuk ditanamkan kepada anak-anak. Ini menunjukkan pentingnya pula nah, ditanamkan perkara tauhid, perkara akidah, perkara keimanan kepada anak-anak. Dalam hadis ini Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu itu menanamkan akidah nah, perkara usul iman, usul termasuk usul keimanan, yaitu iman kepada takdir. Luar biasa ya kan, fitrah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita diberikan tauhid untuk mengenal sunnah dan juga ahli sunnah. Nah, kalau mungkin kita di awal mungkin enggak pernah tergambar seperti ini, rahimani rahimani wa rahimakumullah. Tidak tergambar, wahai anakku, engkau tidak akan merasakan manisnya iman sampai engkau beriman kepada takdir. Ada enggak kira-kira? Pernah enggak kita sekolah di bimbing demikian? Yang ada paling jangan bohong, jangan mencuri dan seterusnya. Tapi untuk penanaman yang seperti ini nampaknya sangat jarang kita mendengarnya dahulu. Maka ini menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Taala dengan belajar Al-Quran dan Sunnah. Kita mengetahui di antara bimbingan Rasulullah SAW hendaknya membimbing anak-anak kita perkara-perkara akidah, perkara-perkara tauhid, nah perkara-perkara keimanan sebagaimana dalam hadis-hadis ini. Dan telah berlalu ya kan Nabi rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Rasul menanamkan perkara tauhid kepada seorang anak kecil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang ketika itu dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya ulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, semuanya aku akan mengajari engkau beberapa kalimat. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas ketika masih kecil tersebut? Beliau mengatakan, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Nah, di antaranya adalah apa? Jagalah Allah, kata Rasulullah SAW, wahai anak kecil, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah berada di hadapanmu. Jika engkau meminta, memintalah kepada Allah. Dan jika engkau minta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah Taala. Dinamakan kepada anak-anak perkara-perkara akidah, perkara-perkara tauhid, perkara-perkara keimanan. Dan tentunya apa? Sekali lagi tentunya disesuaikan dengan kadar kemampuan anak-anaknya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim rahimani wa rahimakumullah, selain disyariatkan bagi seorang ayah, orang tua untuk memberikan bimbingan, nasihat, pengajaran kepada anak-anaknya dengan perkara-perkara agama, tauhid, akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan yang lainnya, dalam hadis ini pula menunjukkan kepada kita bimbingan atau hendaknya seorang ayah atau ibu, orang tua membiasakan anak-anaknya dengan dalil. Seorang ini hendaknya seorang ayah dan ibu ketika membimbing anak-anaknya itu membiasakan mereka menggunakan dalil. Yakni ayat ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jangan semata-mata kamu hendaknya melakukan ini nah, atau kamu jangan melakukan itu sudah. Nah, tapi diterangkan kalau apa yang mau kita sampaikan di perintah, di larangan, setelah itu dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini yaqulul rahimani wa rahimakumullah. Annahu yanbaghi ayyulaqinal abna' al ahkam bi adillatiha. Kata Syekh bin rahimahullah, selayaknya untuk mengajari, mentalkin kepada anak-anak itu hukum-hukum syariat ini dengan dalil-dalilnya. Dengan dalil-dalilnya. Jangan semata-mata pekerjaannya, perintahnya atau larangannya tanpa menggunakan dalil. Ini tergambar dalam hadis ini ya, kana bidir rahimani wa rahimakumullah. Antum bisa lihat bagaimana Ubadah bin Samit mengajari anaknya perkara keimanan, termasuk iman kepada takdir. Beliau mengatakan apa? Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan bisa merasakan lezatnya, manisnya keimanan sampai engkau, dan seterusnya hadis ataupun ucapan beliau, beriman kepada takdir. Kemudian beliau mengatakan, setelah itu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Begitu juga kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membiasakan anak-anak kita dengan hadis. Nah, dengan apa? Sunnah Rasulullah ataupun bimbingan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu tidak sekedar mencukupkan nasihatnya tersebut tanpa dalil. Beliau menisbahkan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Begitu juga kata sahabat yang rahimahullah ta'ala, jika engkau mau menasehatkan kepada anakmu, ila aradta antakula libni tamillah alal akal wa'madillah ida faragta, fa'innaka ida kulta zalika yaksulu bihil maksud. Kata sahabat yang rahimahullah ta'ala, jika engkau mengatakan kepada putramu, wahai anakku sayang, kalau engkau mau makan, baca basmalah. Baca basmalah. Dan ketika engkau selesai makan, maka ucapkanlah pujian, hamdalah, pujian kepada Allah Taala. Maka jika engkau menasihatkan sebatas ini, nah, engkau telah mengatakan sesuatu yang tercapai dengannya maksud. Mengajari anak. Lakin iza kulta sammillah alal asal, wahmadillah idza faragta, li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bit tasmiyah indal akal. Tetapi ketika engkau, kata Sayyidina rahimahullah, mengatakan kepada anakmu, bacalah basmalah wahai anakku ketika engkau makan, dan pujilah Allah ketika engkau selesai, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membaca basmalah ketika makan dan memuji Allah ketika selesainya. Wakal dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulu al-akalata wa yahmaduhu 'alayha wa yashrabu syurbata wa yahmaduhu 'alayha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba, yang dia makan dengan sebuah makanan, kemudian dia memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah ridha kepada seorang hamba yang dia minum dengan seteguk minuman, kemudian dengan dia minum tersebut dia memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Ini khulafizir rahimani wa rahimakumullah, membiasakan pendidikan anak-anak sebagai dari. Dan juga perhatikan, sudah diperhatikan atau belum. Nah, maksudnya gitu. Nah, makan tangan kanan, jangan tangan kiri. Nah. Padahal kan ada dalilnya. Benar enggak dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Salamah atau Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, ketika dia makan ke sana kemari tangannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya gula, tamillah, wahai anak kecil, tamillah, kul bi yamini wa kul mimma yali, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dengan apa yang terdekat." Nah, berarti kalau begitu ya kana hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau dianjurkan bagi seorang ayah atau seorang ibu ketika menasihati anaknya dilatih untuk menggunakan dalil, jangan semata-mata nasihat, berarti benar-benar ayah dan ibu itu harus benar-benar semangat belajar ilmu agama. Nah, kalau tidak hafal ayatnya, gimana Rasul bersabda demikian? Kalau dia tidak hafal ayatnya, tidak hafal ayat hadisnya, gimana dia akan membacakan hadis kepada anak-anaknya? Maka oleh sebab itulah sering kita sampaikan ucapan sebagian penyair, orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Menunjukkan apa? Kalau mau memberi, mengajarkan anak-anak kita perkara agama, tentunya kita sebagai orang tua terlebih lagi harus belajar ilmu agama. Nah, supaya apa? Dia memberikan ilmu, kemudian memberikan pula kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syaikhul Rahimahullah taala, kalau kita melakukan yang demikian, yakni mengajarkan kemudian membawakan dalil, itu mendapatkan dua faedah. Idza fa'alta dzalika, idza fa'alta fa'idatain. Kalau engkau melakukan itu, engkau akan mendapatkan dua faedah. Jadi melakukan pengajaran kemudian pakai dalil. Yang pertama, antu'awwida benaka ala ittiba'il adillah. Yang pertama, engkau telah membiasakan anakmu untuk mengikuti dalil. Engkau telah membiasakan anakmu untuk mengikuti dalil. Ini jangan sampai seperti apa, orang-orang awam, orang-orang yang tak paham agama mengajari sesuatu dengan tanpa dalil, sehingga ketika ditanya mana dalilnya, dia tidak tahu. Ternyata itu perkara yang salah. Sehingga anak-anak ini, orang-orang yang diajari, nurut begitu saja. Ketika apa, cara mengubur gantung atau dia jangan langsung tanahnya dimasukkan ke kuburan, tapi pakai tikar dulu 3 kali. Nah, ternyata apa? Di pangkalan balai bukan 3, 7 kali. Lagi dia kan 3 kali balik. Cepat, balik cepat. 3 kali. Ternyata di tempat lain 7. Baru tahu semalam kepada Fitr Rahim Ali Warahim waktu 7 kali. Lainnya ini menunjukkan tidak ada dalil, dalilnya. Ada dalilnya kepada Fitr Rahim Ali Warahim. Tapi apa? Ya diajarkan terus ya, seperti ini pokoknya, seperti ini tanpa dalil. Sehingga jangankan mereka, orang-orang awam, kita dulu juga yang pernah bikin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya nurut-nurut saja. Kita masa kecil diajarkan begini, nurut, diajarkan ini, nurut-nurut saja. Tanpa ada protes sama sekali kalau itu salah. Kenapa? Yang mengajarkan tidak biasa mengemukakan dalil, sehingga kita pun tidak akan menanyakan dalil. Ini kalau fitr rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan cara demikian membiasakan anak-anak kita itu mengikuti dalil, bukan semata-mata ra'yu, pemikiran, perasaan semata, apalagi ini perkara-perkara agama. Yang kedua, ketika engkau mendidik dengan demikian, anturabbiyahu ala mahabbati Rasul alaihi salatu wassalam. Engkau telah mendidik dia untuk mencintai Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika engkau mendidik, kemudian engkau sebutkan sabda Rasulullah SAW, berarti engkau telah mendidik anakmu untuk cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa al-imamul muttaba alladhi yajib al-aqdu bi tawjihatihi. Dan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dialah imam yang diikuti, yang wajib kita mengambil wejangan-wejangannya, arahan-arahannya. Artinya apa? Yang saya ajarkan ini, wahai anakku, sebenarnya bukan ajaran bapak, tetapi ajaran siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang mengajarkan, dialah membimbingkan, bukan semata-mata bimbingnya ayah atau ibu. Maka wahai fil haqiqah kathiran mimma yughfalu anha. Insyaallah. Kata Syekh Ibnu Rahimahullah, ini secara hakikatnya kenyataan yang banyak perkara yang seperti ini dilalaikan oleh manusia mengajari dengan mengemukakan dalil. Kata beliau, wa hadza bil haqiqah kathiran mimma yughfalu anha. Ini banyak dilalaikan demikian. Fa aktsaruna, maka kata beliau, kebanyakan manusia yuwajjihu ibnahu ilal ahkami faqat. Kebanyakan manusia itu mengajari, mengarahkan anaknya kepada hukum-hukum saja. Terus alhamdulillah kalau dia mengajari anak-anaknya dengan demikian. Lakinnahu la yarbitu hadhihi at-tawjihat bil maqdar alladhi huwa al-kitab was-sunnah. Akan tetapi dia tidak mengikat wejangan-wejangannya, arahan-arahannya itu dengan sumbernya, yaitu Alkitab dan Sunnah. itu kebanyakan manusia ya kan, hujan rahim lagi orang Allah. Nah, dan kalau kita diajarkan perbuatan-perbuatan yang baik, tidak tergambar dalilnya. Perbuatan baik, membantu tetangga, tidak disebutkan dalilnya. Kalau kita dulu. Nah, padahal itu ada semuanya di dalam nat-nat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah kita tidak terbimbing dengan apa? Dalil, tidak terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ini kita berupaya baik ayah maupun ibu untuk mendidik anak-anaknya, bukan semata-mata memberikan nasihat, wejangan, arahan-arahan dan penjelasan hukum, tetapi disertai dengan mengemukakan dalil-dalilnya. Walaupun mungkin anaknya belum begitu paham, cuma yang penting dia sudah apa? Sudah tabiat ya. Dengan orang kayak Hamzah gitu yang makan itu tangan kanan, dalilnya ini ya nggak paham dia. Yang dia pahami cuma mana yang kanan, yang ini, pindah kanan dia. Terus dalilnya nampaknya paham belum kira-kira. Belum. Ini ya, sehingga dilihat usianya. So kalau sudah 5 tahun mungkin agak sedikit mengerti dia, apalagi 7 tahun. Ini bimbingan dari Asyur Zainin Rahimahullah Ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, dalam hadis ini menunjukkan isbatul wa'id liman kafara bil qadar, tetapnya ancaman bagi orang-orang yang mengkufuri takdir. Tetapnya atau adanya ancaman bagi orang-orang yang mengkufuri takdir. Nah, ancamannya adalah dalam yang terakhir riwayat Ibnu Wahab, barang siapa yang tidak beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek, Allah akan membakarnya dengan api neraka. Itu ancaman bagi orang-orang yang kufur kepada takdir. Menunjukkan pula kepada kita ya kana bin rahimani wa rahimakumullah, kufru man ankara al-qadar khairahu wa syarra. Kafirnya orang-orang yang mengingkari takdir yang baik maupun yang jelek. Kufurnya orang-orang yang mengingkari takdir yang baik maupun yang jelek. Kemudian ya kana bin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang terakhir nampaknya yang sementara ini bisa disampaikan adalah bahwasanya al-a'malu bi qawaidiha. Amalan-amalan itu tergantung dengan akhirnya. Al-a'malu bi khawatimiha. Amalan-amalan itu tergantung dengan akhirnya. Nah, maknanya yaitu diambil dari hadis ini, yaitu Rasulullah SAW menyatakan man mata. Dari lafaz amalan tergantung dengan akhirnya, dari kata-kata apa? Man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa yang mati di atas ini maka dia bukan dari golonganku. Maknanya, nah, jangan sampai dia, misalnya dia meyakini keyakinan ini, kemudian akhirnya dia tidak meyakininya, maka al-amal bil khawatim. Amalan itu yang jadi perhitungan baik dan tidaknya tergantung akhirnya. Panjang kalau mau dijelaskan permasalahan ini ya kana bin rahimani wa rahimakumullah. Innamal amru bil khawatim. Hanya saja perkaranya itu tergantung dengan akhirnya. Telah berlalu hadis tentang apa? Inna ahadakum ya'malu bi amali ahli jannah. Semuanya ada salah seorang di antara kalian yang dia selama ini beramal dengan amalan apa ahli jannah. Nah, hatta ma yakunu bainahu wa bainahu isba wa bainaha illa zira', sampai tidak ada antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Nah, wa yasbiqu alaihi kitab, ternyata dia didahului oleh takdir ketetapan Allah tabaraka wa taala, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, ternyata di akhirnya dia beramal dengan amalan ahli neraka lalu dia pun masuk dalam neraka. Perjalanan hidupnya selama ini dia mengamalkan amalan apa? Penduduk surga. Ternyata di akhirnya dia berubah, waliyal billah, berubah menjadi mengamalkan amalan penghuni neraka, dia pun masuk neraka. Sebaliknya, wa inna ahadakum la yaqbalu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka sampai tidak ada antara dia dengan neraka kecuali satu hasta, ya, di alaihi kitab, kemudian dijauhi oleh kitab, fayakhbaru bi amali ahli jannah, ternyata di akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk surga, fayakhuluha, kemudian dia masuk dalam surga. Maka maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka oleh sebab itulah kita harus banyak berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, berharap dan berdoa kepada Allah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, baik di akhir, di akhirnya. Nah, baik di akhirnya iman bidin rahimani wa rahimakumullah. Ini kabar gembira tentunya bagi orang-orang yang selama ini dia bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan kemaksiatan dan dengan berbagai macam kemaksiatan, ketahuilah bahwasanya al a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung akhir, akhirnya. Kalau dia mau berubah, taubat kepada Allah Taala, ubah dirinya, meninggalkan dosa-dosanya, maka amalan itu tergantung akhir, akhirnya dia akan husnul khatimah insyaallah taala. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dimatikan oleh Allah.